kato dalam urang nan mandangakan elo diam pa elo selo ino ino kato nan banang elo diam pa elo selo ino ino kato nan banang pancimporong na palampo lampu lantas sorong mangkonyo tau kasih siapa dan di dalam kami apa na ibu hati tu iswa kasih siapa dan di dalam kami apa na ibu hati tu isu garega garega badan hai nan kanaya kadiri surang elok laku buat tingkah bana hai lima dudu ayo banyak kawan ubah lalaku bakato bana kilun yolur usah bengkoan ubah lalaku bakato bana kilun yolur usah bengkoan la la la la la la la la sha la la la la la la la la sha la la la la la la katonan bana elo diam pa elo selo ino ino katonan bana pancing porong apa lampu lampu lantas sorong mangkonyo tau kasih siapa dan di dalam kami apa na ibu hati tu iswa kasih siapa dan di dalam kami apa na ibu hati tu isu garega garega badan hai nan kanaya kadiri surang elok laku buat tingkah bana hai lima dudu ayo banyak kawan ubah lalaku bakato bana kilun yolur usah bengkoan kato bana kilun yolur usah bengkoan shalalalalalalala shalalalalalalala shalalalalalalala shalalalalalalala